وأما أن وقتها وقت الضحى. Adapun waktunya, waktu salat Id itu adalah di waktu duha. Waktu duha itu kapan ya kawan? Yaitu ketika matahari terbit dan terangkat. Kurang lebih setombak, atau dua tombak. Ya. Tombak dua tombak itu kira-kira berapa ya kawan yang kita sebutkan dahulu? Kurang lebih 15 menit kata Syekh Ibn Taimin rahimahullah. Ya, sampai sebelum zuhur, sebelum zawal. Waktu salat Id itu adalah waktu duha. Dalilnya fa'an Abdullah ibn Busrin. Berdasarkan hadis Abdullah ibn Busr, annahu kharaja ma'an nasi yaum Idul Fitri au Adha. Bahwa Abdullah bin Busr, ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu keluar bersama manusia pada hari Idul Fitri atau Idul Adha pada waktu itu. Nah, fa'ankara ibta al-imam. Maka beliau pun mengingkari imam. Apa lambatnya imam itu keluar. Diingkari oleh Abdullah bin Musa. Ini terlalu lambat keluar. Waqala, dan beliau berkata, inna sesungguhnya kami, kunna ajalah kami, qad faragna, kami telah selesai. Kami telah menyelesaikan sa'atana hadhihi, pada waktu kita sekarang ini. Maksudnya, karena saking terlambatnya imam itu keluar, ya, saking lambatnya, maka beliau pun mengingkari perbuatan imam itu karena terlalu lambat, dan beliau mengatakan, kami dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau waktu sekarang ini kami sudah selesai. Kok ini baru dimulai? Paham ini ya kawan? Nah, kalau kami sudah selesai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kok ini imamnya terlalu lambat? Begitu. Kapan pengingkaran beliau itu? Wazalika, dan yang demikian itu hinat tasbih. Ketika waktu tasbih. Tasbih itu maksudnya waktu sholat duha. Ya, tasbihud duha. Waktu sholat duha. Nah, kata-kata tasbih itu kadang dimutlakan dan dimaksudkan adalah sholat sunnah. Hadis Abdullah bin Umar itu kemarin, iya, kana yusabbihu ala rahilatih. Tasbih maksudnya sholat duha. Naam. Hadithun sahihun akhrajahu Abu Dawud wa ghairuh. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Wala khilafa fi hadha, dan tidak ada perselisihan dalam permasalahan. Nah, jadi waktunya adalah waktu duha. Hanya saja sebagian para ulama membedakan antara waktu sholat Id dan waktu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hanya dari segi hikmah dan manfaatnya. Ya, dan mereka mengatakan hendaklah kalau sholat Idul Fitri itu di per lambat atau cepat? Di per? Hah? Kenapa diperlambat? Hah? Diperlambat. Kenapa? Memberi kesempatan orang untuk mengeluarkan zakatnya, biar agak lambat sedikit. Ya, orang bersiap-siap. Nah, orang yang ingin mengeluarkan zakatnya, dia tidak terlambat dalam mengeluarkan zakat. Sedangkan pada waktu Idul Adha itu dianjurkan untuk dipercepat. Alasannya sohib, ya, cepat-cepat hewannya itu disembelih. Agar kemudian makanan yang paling pertama yang kita makan pada waktu itu setelah sholat Idul Adha adalah dari sembelihan daging tersebut. Dari sembelihan itu. Nah, maka dianjurkan untuk dipercepat. Sebab disunnahkan untuk awal hari itu yang kita makan adalah sembelihan. Bukankah ketika mereka berangkat untuk menuju sholat Idul Adha itu dianjurkan untuk berpuasa, yakni menahan diri, tidak memakan sesuatu apapun, seorang dalam keadaan lapar. Dipercepat untuk itu, kemudian dilakukan penyembelihan, ya, kemudian setelah itu dilakukan pematangan, masak, Nah, itu makanlah. Nah, hanya saja kalau di Indonesia ini itu makanan belum selesai kecuali setelah bumbunya jadi semua. Nah, itu yang repotnya. Kalau di sana itu cepat masaknya. Karena apa? Selesai sholat, sembelih, potong-potong, masukkan, langsung selesai makan. Nah, campurannya hanya bawang putih, bawang merah, dan apa adanya lah. Gitu. Nah, kurang apa istilahnya? Kurang ini, apa? Kurang bumbu begitu. Nah, kurang bumbunya, sehingga makan itu enak. Nah, tapi kalau terlalu banyak bumbu, itu sekecil gini, sudah apa enek lah. Nah, makanya orang-orang Indonesia itu kikir-kikir. Nah, potongannya itu kikir-kikir. Potong ayam dipotong cili-cili. Nah, kalau di Arab, 4 orang satu ekor. 5 orang satu ekor, itu sedikit. Nah, ya. Kenapa? Bumbunya sedikit, jadi makannya bisa banyak. Nah, itu rahasianya. Wallahu a'lam. Nah. Oh, enggak bisa dipraktekan kalau di sini. Nah, ini mesti bumbunya banyak. Kalau perlu ditambah garamnya, diasinkan. Biar bertahan sampai sepekan. Nah. Wa amma annal khutbata ba'da shalah, adapun khutbah setelah salat. Nah. Wassalatu bila adzanin wala iqamah, dan salat itu tanpa adzan dan tanpa iqamah. Wala syai, tidak ada panggilan sama sekali. Jadi tidak perlu adzan, tidak perlu iqamah, tidak perlu ada panggilan apa-apa. Tidak juga mengatakan as-salatu jami'a rahimakumullah. Ini termasuk bid'ah. Ya. Memang ada penukilan dari Imam Syafi'i rahimahullah, tapi tidak didasarkan dengan dalil yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW. Nah, berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, adalah Rasulullah sallallahu dan Abu Bakar dan Umar, yusallunal idzaini qabla al-khutbah, mereka melaksanakan salat Id, dua Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha sebelum khutbah. Akhrajahul Bukhari wa Muslim, dikeluarkan hadis ini Bukhari dan Muslim. Jadi salat Id itu sebelum khutbah. Dan ini ingin diselisihi oleh Marwan Ibnul Hakam pada zamannya. Makanya diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu, dia ingin mendahulukan khutbah daripada salat. Nah, mendahulukan khutbah daripada salat, maka ditarik oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Qayyartum sunnah wallah, kamu telah merubah sunnah. Diingkari oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Tidak ada yang mau mendengarkan khutbah. Kenapa? Isinya itu caci maki kepada Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Maka kalau selesai sholat, mereka pada bubar. Tidak ada yang mendengar. Makanya didahulukan pada tahun itu, dia mendahulukan khutbah. Daripada sholat. Itu pun karena menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa an Jabir bin Samurah, dan demikian pula riwayat dari Jabir bin Samurah, qala, beliau berkata, shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Id, aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam Id, ghaira marratin wala marratain, bukan sekali dan bukan pula dua kali, yakni berkali-kali. Bi ghairi adzanin wala iqamah, itu tanpa disertai adzan dan iqamah. Dalam riwayat yang lain wala syai', tidak ada sama sekali, yakni tidak ada panggilan as-shalatu jami'ah. Nah. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa 'ala hadainil hukmaini jamaahiru ahlil 'ilmi, dan terhadap dua hukum ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa ammal aqlu qabla al-khuruji ila al-fitri, adapun makan sebelum keluar menuju Idul Fitri, falima sabata an Anasin, berdasarkan yang sahih dari Anas bin Malik, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar, tidaklah berangkat berpagi-pagi pada hari Idul Fitri hatta yakula tamaratin, sampai beliau memakan beberapa buah kurma. Beberapa buah kurma. Wa yakuluhunna witra, dan memakan buah kurma itu dengan ganjil. Nah, jadi ini sebenarnya terpotong. Tambahan wa yakuluhunna witra itu tambahan dari seorang perawi dan juga dinisbahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahan wa yakuluhunna witra itu ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah tambahan witir itu sahih atau tidak. Yang jelas yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW memakan buah kurma itu yang sunnah. Ya kalau tidak ada maka yang lain yang manis-manis. Apakah madu ya atau yang lainnya yang manis-manisan. Nah, dan ditambah dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, wa yakuluhunna witra, dan memakan buah kurma itu dengan witir, apakah 3, 5, 7, 6. Akhrajahu Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hukum ini pada Idul Fitri, adapun Idul Adha dianjurkan dan disunnahkan untuk tidak makan sampai kembali dari Idul Adha, salat Id. Wa amma mukhalafatut tariq, adapun menyelisihi jalan, yakni apabila seorang berangkat dari satu jalan maka jalan dari arah yang lain. Fari hadits Jabirin indal Bukhari, berdasarkan hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ilal musalla, apabila beliau keluar menuju lapangan, khalafat tariq, maka beliau menyelisihi jalan. Menyelisihi jalanan, maka menyelisihi jalan ini termasuk dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari kalangan para ulama menyebutkan apa hikmahnya. Yang jelas yang pertama, kita tahu hikmahnya atau tidak, yang jelas ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan bahwa hikmahnya itu agar kemudian kaum muslimin bertemu satu dengan yang lainnya. Ada yang mengatakan dalam rangka untuk menampakkan syiar Islam di mana-mana. Ada yang mengatakan dalam rangka untuk membuat takut para musuh dengan banyaknya jumlah kaum muslimin. Yang jelas mungkin saja ya, hikmahnya itu banyak, dan yang disebutkan oleh para ulama itu termasuk daripada hikmah-hikmah di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan secara ringkas dari pembahasan Salatul Idain, dan insyaallah kita pada pertemuan yang berikutnya masuk ke pembahasan Salatul Khauf, salat dalam kondisi perang. Wallahu a'lamu bishawab.